Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan insyaAllah kita akan membaca dari halaman ke-29. Kita akan membahas tentang harta halal yang dipuji oleh Nabi SAW di buku saya beri judul Halal Plus. Halal wa zaid. Harta halal tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat dan ada harta halal yang kurang bermartabat. Di antara dalil ada harta halal yang bermartabat adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai penghasilan yang paling baik. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib? Paling thayyib artinya paling halal. Karena thayyib itu maknanya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahum at-tayyibat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan yang thayyib. Artinya menghalalkan apa yang Allah tetapkan sebagai sesuatu yang halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yang khabith. Sehingga lawan dari thayyib adalah khabith. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis ini, ayyul kasbi athyab? Pendapatan apakah yang paling thayyib? Artinya paling halal. Sehingga maksudnya adalah beliau bertanya tentang pendapatan yang derajat halalnya paling tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur." Penghasilan yang paling thayyib adalah hasil dari kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuji penghasilan seseorang dari jerih payahnya. Artinya harta itu didapatkan bukan dari hadiah, atau dari hibah, atau warisan, atau semacamnya. Namun didapatkan dari hasil kerjanya, jerih payahnya. Dari Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ay ya'kula min amali yadi." Wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amal yadi. Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salatu wasallam beliau makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Artinya Dawud alaihi salatu wasallam beliau mengkonsumsi makanan itu bukan dari hasil upeti, nafkah untuk dirinya dan keluarganya bukan dari hasil upeti, dari hasil menarik rakyat, tapi dari hasil pekerjaan beliau, yaitu membuat perlengkapan perang. Buat senjata, buat baju besi, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW memuji harta baik yang digunakan untuk kebaikan. Harta yang baik yang digunakan untuk kebaikan. dan beliau sebut sebagai harta yang soleh. Beliau pernah memberikan jatah ghanimah, rampasan perang, kepada sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu. Namun sahabat Amr ibn As menolak karena beliau sudah berkecukupan. Tapi Nabi SAW meminta agar tetap menerimanya. Nabi SAW bersabda, "Ya Amr, ni'man bil mali salih lir rajuli salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang saleh, yang dimiliki oleh orang yang saleh. Sehingga ketika orang itu hartanya saleh, penghasilannya penghasilan yang halal, yang baik, dan memberikan manfaat bagi umat, maka disebut oleh Nabi SAW sebagai al-malus salih ma'ar-rajulis salih. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, wa min ahsani ma yasta'inu bihil mar'u ala iqamati muru'atihi al-malus salih. Di antara yang bisa digunakan oleh seseorang, media terbaik yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menjaga wibawanya adalah al-malus salih, harta yang salih. Sehingga ketika orang itu memiliki harta yang salih, maka dia akan lebih terjaga wibawanya, dipandang oleh masyarakat tidak mencurigakan. Sehingga ketika dia berada di masyarakat, masyarakat tidak sampai punya suudon. Jangan-jangan harta orang ini bermasalah. Jangan-jangan harta orang ini kurang baik. Karena hartanya adalah harta yang soleh. Seperti yang kita ceritakan kemarin ya. Ada orang yang dia berstatus, ya, yang dia punya status sosial. Dia bahkan dia pejabat. Termasuk pejabat tinggi di sebuah provinsi. Tapi pejabat provinsi ini dipahami oleh masyarakat, lahannya itu lahan yang sangat basah. Sampai banyak orang yang kemudian punya kecurigaan. Itu kok cepat ya, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Akhirnya orang punya kecurigaan. Ah, paling-paling hartanya juga dari hasil yang gak benar. Ketika masyarakat punya kecurigaan seperti itu, sehingga dia ketika bermuamalah dengan orang itu dicurigai. Jangan-jangan hartanya adalah dari sesuatu yang haram. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam Raudhatul Uqala, bahwa di antara media terbaik yang bisa digunakan seseorang untuk menjaga wibawanya adalah al-malus saleh, harta yang saleh. Dan tentu saja untuk bisa disebut sebagai harta yang saleh berarti harus harta yang halal. Sebaliknya, ada harta halal yang kurang bermartabat. Meskipun halal, namun Nabi SAW menyebutnya sebagai sesuatu yang buruk. Di antaranya adalah penghasilan tukang bekam. Nabi SAW bersabda, "Wa kasbul hajjami khabithun." Upah tukang bekam itu tercela, khabith. Hadis riwayat Muslim. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan, Anda bisa lihat di footnote ya, terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa upah tukang bekam itu halal. Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa a'ta alladhi hajamahu walau kana haraman lam yu'ti." Nabi SAW memberikan upah. Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Lalu komentar Ibnu Abbas, "Walau kana haraman," andaikan upah tukang bekam itu haram, "lam yu'ti," tentu Nabi SAW gak bakalan memberikan upah kepada tukang bekam. Yang kedua adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka faqala thalathatu asu fawada'a anhu sa'an wa atahu ajrahu." Nabi SAW pernah memanggil tukang bekam, lalu beliau membekam. Lalu orang ini membekam Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, Kam kharajuka? Berapa upahmu? Ini penting ya. Jadi kita kan kadang seperti ini. Untuk beberapa pekerjaan tertentu, orang itu malu nyebut angka. Misalnya tukang urut, terus apa lagi? Tukang bekam, tukang pijit, dan beberapa profesi yang itu kurang resmi di masyarakat. Termasuk pengobatan alternatif. Ya. Sehingga biasanya mereka tidak masang tarif. Cuman mereka menyebutkan seikhlasnya. Namun dalam hadis ini kita bisa baca, Nabi SAW ketika beliau berbekam, beliau tanya kepada tukang bekam, kam kharajuka? Pak, biasanya berapa upahnya? Faqala, lalu orang ini mengatakan, salah satu asu, tiga sok. Jadi dibayar pakai makanan ya. Salah satu asu, tiga sok. Fawadu'a anhu so'an, wa'a'tahu ajrahu. Lalu beliau SAW memberikan satu sok, dan beliau berikan upahnya. Sehingga Nabi SAW tambahkan ya. Tiga sok malah dikasih empat sok. Wallahu'alam. Dan ada beberapa hadis lainnya yang menegaskan upah tukang bekam statusnya halal. Tayyib. Tapi kenapa di sini Nabi SAW menyebut upah tukang bekam sebagai upah yang khabith? Makna khabith dalam hadis ini tidak bermakna haram. Ya, meskipun secara bahasa khabith itu artinya adalah sesuatu yang haram. Karena harta halal namun terhina juga bisa disebut khabith. Seperti firman Allah Ta'ala, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Ada di surat Al-Baqarah ayat 267. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang khabith. مِنْهُ تُنْفِقُونَ, yang kalian infakkan untuk orang lain. Jadi ceritanya, ya. Di Masjid Nabawi itu ada banyak sekali nampan-nampan ya. Atau ember ya. Ember tenggok kalau bahasa Jawanya, ember yang terbuat dari anyaman bambu, namanya apa, keranjang ya, keranjang di sana ada bambu nggak ya, pokoknya seperti itulah, keranjang yang terbuat dari bahan yang mereka punya. Yang keranjang itu digantungkan di atas. Ada bentuknya nampan, ada yang keranjang. Digantungkan di atas, di depan Masjid Nabawi. Lalu orang-orang ketika mereka panen, kemudian bawa kurma, ditaruh di situ. Atau mereka punya makanan apa, ditaruh di situ. Kemudian orang yang datang ke masjid, atau ashabus sufah, yang tinggal di dalam masjid untuk belajar Islam, sementara dia nggak punya keluarga di Madinah, maka mereka mengambil makanan di situ. Sehingga ada, siapapun boleh memberi, siapapun boleh mengambil. Dan itu kebiasaan yang bagus ya. Di masyarakat kita, walhamdulillah, sudah banyak masjid yang membuka kesempatan seperti itu. Ada yang menyediakan showcase, ada yang menyediakan etalase makanan, ya. Dan ditulis sih, siapapun boleh memberi makanan, siapapun boleh menaruh makanan, siapapun boleh mengambil makanan. Sehingga ada yang ngasih, kemudian hari ini habis, besok ada yang ngasih lagi, dan seterusnya. Walhamdulillah. Nah, terkadang ada orang yang dia tidak punya niat baik, naruh makanan yang sudah hampir busuk, yang sudah berjamur, ya, bubuen, ya. Jadi kurma kalau terlalu lama kan bubuan berjamur. Ditaruh di situ. Sehingga ketika orang ngambil, wah ini malah bubuan. Tidak doyan masyarakat. Masyarakat tidak doyan. Orang-orang tidak doyan. Nah kemudian turun ayat ini. Al-Baqarah 267. Wala tayammamul khabitha min hutun fikun. Walastum biakhidihi illa antugmidu fih. Janganlah kamu secara sengaja untuk mengambil yang khabith, yang kalian infakkan. Betul ini halal, tapi kurang baik. Ya, karena kamu sendiri enggak doyan. Walastum bi'akhidihi illa antugmidu fi. Kamu sendiri itu enggak doyan, enggak mau untuk mengambilnya. Kecuali dengan cara merem. Ya. Wong kamu sendiri enggak doyan kok dikasihkan orang lain. Dan khabis di sini bukan sesuatu yang haram. Upah tukang bekam disebut khabis bukan karena statusnya yang haram, tapi karena harta ini dianggap tidak terpuji dan tidak bermartabat, sehingga makruh untuk dicari. An-Nawawi rahimahullah ketika menyimpulkan hadis di atas, beliau mengatakan, "Hadhil ahaditsu allati fin nahyi 'ala at-tanzih wal irtifa'i 'an dani'il aqsab wal hassi 'ala makarimil akhlaq wa ma'alil umur." Hadis-hadis ini menunjukkan larangan makruh, ya. An-nahyu 'ala at-tanzih, ya, larangan makruh. Wal irtifa' dan perintah untuk menghindari penghasilan yang tidak terpuji. Dan motivasi untuk menjaga akhlak mulia dan hal yang bermartabat. Sehingga kalau Anda melihat ini perbuatan yang kurang bermartabat. Betul tidak sampai dosa, tapi kurang bermartabat. Tinggalkan, tinggalkan. Baik. Contohnya apa, Pak? Contohnya ya. Apa perbuatan yang kalau Anda lakukan di depan orang yang Anda segani, Anda merasa malu? Wah, saya itu kalau ngerokok di depan ustadz malu saya. Tapi kalau di toilet, ya karena nggak ada yang lihat, ya, dia bisa betah setengah jam ngerokok di toilet. Ya. Baik, berarti itu adalah perbuatan yang tercela. Buktinya apa? Lah kamu lakukan di depan orang yang kau segani, orang yang kau hormati, kau nggak berani. Maka jangan lakukan di tempat yang lain. Contoh yang lain apa? Ya, intinya tadi. Perbuatan apa yang ketika Anda lakukan di depan masyarakat yang Anda muliakan, Anda merasa malu. Maka jangan lakukan itu. Karena itu berarti bertentangan dengan makarimul akhlak wa ma'alil umur. Nah. Tayyib. Sekarang coba kita lanjutkan. Tentang bekerja untuk status sosial. Nabi SAW memuji orang yang bekerja untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang bekerja namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial. Nabi SAW menyebut perbuatannya di jalan setan. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Nabi SAW dan sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun, ulek dia. Dia kerja rajin. Lalu para sahabat mengatakan. Kemudian para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan usaha orang ini dijadikan fi sabilillah. Andaikan rajinnya orang ini itu dipakai untuk bersih-bersih masjid, untuk kerja bakti, kegiatan sosial fisabilillah. Tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar mereka, kemudian Nabi SAW bersabda, "In kana yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fisabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa fi sabilillah. Dan kalau dia bekerja untuk mencukupi nafkah kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah enggak bisa lagi untuk bekerja, fa huwa fi sabilillah, maka orang ini juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha fafi sabilillah. Dan kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, agar dia tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fafi sabilillah. Sehingga ketika dia, termasuk juga ketika dia bekerja untuk keluarganya, untuk istrinya, maka itu juga fi sabilillah. Masya Allah. Sehingga Nabi SAW merinci ya, empat manusia yang wajib dinafkahi oleh seorang manusia. Siapa saja itu? Pertama, dirinya sendiri. Si A bekerja untuk dirinya sendiri. Yang kedua, istrinya. Ahlahu, istrinya. Yang ketiga, kedua orang tuanya. Yang keempat, anak-anaknya yang masih kecil. Dan ini adalah empat manusia yang wajib dinafkahi oleh manusia. Oleh seorang manusia. Kemudian Nabi SAW memberikan rincian. Kalau dia bekerja untuk nafkah anaknya, dia fisabilillah. Dia bekerja untuk nafkah kedua orang tuanya, dia juga fisabilillah. Dia bekerja untuk nafkah dirinya sendiri, dia juga fisabilillah. Dia bekerja untuk nafkah istrinya, dia juga fisabilillah. Masya Allah. Tapi ada yang terakhir ya. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fi sabil syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka untuk kebanggaan, untuk apa? Menyombongkan diri, untuk riya, ya. Untuk memperbanyak, hanya sebatas untuk ngumpulin harta, fa fi sabil syaitan, maka dia fi sabil asyaitan. Nah, kadang ada orang begini ya, dia itu malu kalau bekerja selain jadi ASN atau aparat negara. Sehingga target dia adalah kejar ASN, kejar aparat. Sehingga kalau tidak ASN, aparat, ya, sipil maupun non-sipil. Hanya itu yang ditargetkan. Ketika penerimaan pertama dia gagal. Pembukaan yang kedua dia gagal juga. Yang ketiga dia apply lagi, gagal lagi. Ditawari oleh temannya, kita wirausaha, kita coba kita bisnis. Dia nggak mau, saya nggak mau jualan. Sehingga dia merasa rendah ketika harus bawa barang, jualan, menawarkan barang. Dia merasa dirinya rendah. Maka dia bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial. Dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fisabili syaitan, itu di jalan setan. Ada cerita yang pernah saya dapatkan, yang barangkali Bapak Ibu yang pernah ikut kajian saya sudah mendengarkan cerita ini ya. Tersebutlah di sebuah kampung orang yang cukup kaya di kampung itu. Karena beliau pemilik minimarket di kampung itu. Jadi hanya ada satu toko minimarket yang ya sebenarnya masih tradisional ya. Tradisional itu ada yang jaga, kemudian ada orang datang cari apa, dicarikan yang tradisional ya. Sekarang kan suruh nyari sendiri. Dikasih rak-rak, konsumen masuk, dia masuk nyari sendiri. Karena toko ini cukup besar, sehingga pendapatannya cukup banyak di kampung itu. Nah, suatu ketika anaknya yang sudah lulus kuliah ya, dia nggak punya pekerjaan. Padahal dia jaga toko itu ya. Kadang jaga toko itu, kadang ya beraktivitas yang lain. Orang tuanya pingin dia ini menjadi salah satu karyawan kantor. Nah, yang paling gampang diakses tuh kelurahan. Akhirnya didaftarkan untuk jadi ya salah satu karyawan di kelurahan itu. Ya tentu saja enggak bisa dengan cara yang mulus bayar dia. Wallahu alam berapa puluh juta gitu yang dia bayarkan agar bisa diterima untuk kerja di karyawan kelurahan ini. Karena orang tuanya merasa bangga, nanti dia berangkat dalam kondisi rapi, kemudian pakai motor berangkat ke kelurahan rapi, dianggap sebagai pejabat di masyarakat, punya status sosial di masyarakat, daripada cuma jaga toko. Padahal pendapatan dia jaga toko jauh lebih tinggi dibandingkan jadi karyawan ini. Karena dia cuma dikasih pelungguh ya, bengkok. Ya nanti belum tentu bisa dia kelola sendiri. Mungkin dikasihkan orang lain nanti bagi hasil. Dikelola orang lain bagi hasil. Setengah-setengah ya, maruh ya, diparuh. Tapi Masya Allah. dia lebih milih kerja dengan cara seperti ini. Dan itulah bekerja untuk status sosial. Dan kita banyak menjumpai orang seperti itu ya. Bekerja bukan dalam rangka yang penting mendapatkan hasil yang halal. Tapi yang ada dalam bayangannya adalah bagaimana caranya agar dia bisa memiliki status sosial di masyarakat. Daftar di sini, nggak keterima, daftar lagi, nggak keterima, daftar lagi, sokok sudah. Akhirnya dia keterima, berani nyokok. Masya Allah. Untuk bisa masuk ke instansi ini, jual sawah. Anda ini mau bekerja kan mau cari duit. Ini malah bayar. Gitu. Jadi modalnya bapaknya jual sawah. Hal yang umum, ya, barangkali Anda juga sudah sering mendengar itu. Ini jual saya mau kenapa? Anaknya, mau masukin anaknya ke instansi ini. Subhanallah. Nah, ketika itu jadi tradisi jamaah, maka turun-temurun dari generasi ke generasi seperti itu. Nanti seniornya minta, kemudian seniornya pensiun, dia jadi senior. Gantian dia minta, sekarang gantian, kita gantian. La haula wala quwata illa billah. Apa yang bisa kita bayangkan ketika orang keterima dalam posisi tertentu, namun dia harus bayar dengan nilai yang besar. Maka dalam bayangannya adalah harus balik modal. Ketika sudah semangatnya seperti itu, maka yang dikedepankan bukan bagaimana menjalankan amanah, tapi yang dikedepankan adalah bagaimana bisa mendapatkan balik modal. La haula wala quwata illa billah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang seperti ini segera selesai di negeri Indonesia. Segera hilang di negeri Indonesia. Kebiasaan yang sangat buruk. Dan itu hal bisa jadi sama halnya juga terjadi pada instansi yang lain. Ada instansi A, instansi B, instansi C. Kok selalu seperti itu? Merembet ke instansi yang lain. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, jangan lupa berdoa ya. Karena ini penyakit umat yang bisa jadi untuk bisa diubah, Masya Allah. Butuh effort yang sangat besar karena harus mengubah karakter bangsa. Namun kita punya optimis dengan memperbaiki bawahan ya. Mengajak masyarakat untuk mengenal Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Mungkin kita tidak bisa berdakwah langsung ke atas, tapi memperbanyak orang-orang soleh di bawah. Semoga dengan banyaknya orang soleh di bawah, nanti akan bisa mengubah bagian atas. Sehingga kita bersemangat mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi orang lain. Mari bersama-sama jadi orang soleh. Ya, setahap demi setahap. Dapat satu, dapat dua, Alhamdulillah. Bapak Ibu, silakan Anda bagikan artikel-artikel yang bermanfaat. Nyantol satu orang, Masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik dibandingkan mobil Mercy. Nabi SAW pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, li'ayyah diallahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena dakwahmu. Jadi yang ngasih hidayah bukan kita. Bukan ustaz. Bukan da'i. Bukan ulama. Yang ngasih hidayah siapa? Allah Azza wa Jal. Terus posisi kita apa, Pak? Hanya sebagai sebab. Makanya Nabi SAW katakan, li'ayyah diallahu bika rajulan wahida. Allah ngasih petunjuk kepada seseorang disebabkan karena dakwahmu. Yang kita nggak tahu, ibarat orang mancing. Dapat, nggak dapat, kita nggak tahu. Tapi kita berusaha untuk terus mancing. Dapat satu, Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, dapat satu itu khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu dibandingkan humrun na'am. Dibandingkan apa? Unta merah. Unta merah itu kayak apa, Pak? Dia itu unta yang bagus ya, dipakai tunggangan tapi nurut. Itulah unta merah. Sehingga harganya mahal. Bahasa kita ya seperti mobil yang mahal, apa mobil yang paling? Ferrari ya. Ya anggap saja misalnya seperti mobil Ferrari. Tayyib. Sehingga mari kita perbanyak kehadiran orang-orang soleh di bagian bawah ya. Pak, saya hanya bisa ngajar TPA. Lanjutkan. Semoga para santri yang Anda ajar, yang Anda didik untuk menjadi orang yang baik, pendidikannya berlanjut menjadi baik. Semoga nanti bisa menjadi orang soleh ke depannya. Sehingga menghiasi masyarakat dengan cara kita mengubah karakter dari bawah. Alhamdulillah. Baik. Ini beberapa poin yang penting untuk kita sampaikan terkait halal plus. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan tadi kita hanya membahas domain halal ya. Domain harta yang halal, bukan domain harta yang haram. Coba kita tambahkan catatan. Suaranya masuk. Baik. Kita membahas tentang harta halal. Jadi untuk bagian yang haram, Anda coret dari awal. Kita nggak bahas ini. Kajian kita tidak bahas ini. Sehingga kita menyinggung tentang bekerja untuk status sosial, kemudian mencari halal plus, dan seterusnya. Kita tidak bahas bagian ini. Kita bahas bagian yang kedua, yaitu harta halal. Ternyata dalam syariat kita, harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang paling tinggi derajatnya, yaitu halal plus. Saya sebut halal plus. Yang disebut oleh Nabi SAW sebagai al-kasbul atyab. Al-kasbu al-atyab. Al-kasbul atyab. Pendapatan yang paling thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu artinya halal. Baik. Kemudian ada yang kurang bermartabat. Ada yang minus. Saya tulis saja minus ya. Ada yang plus, ada yang minus. Dia harta halal tapi kurang bermartabat. Bagian yang kedua ini, harta halal yang minus, ini halal yang plus. Yang ini disebut oleh Nabi SAW sebagai harta yang khabith. Dan khabith itu memiliki beberapa makna. Ada yang maknanya haram. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Nabi SAW mengharamkan yang khabis. Ada yang maknanya halal, tapi tidak bermartabat. Halal yang minus. Dan Nabi SAW menekankan, kalau cari yang halal, jangan yang ini. Jangan yang ini. Meskipun kalau dapat yang ini, boleh dimanfaatkan. Makanya tukang bekam disebut oleh Allah Ta'ala sebagai, disebut oleh Nabi SAW sebagai penghasilan yang khabis. Dalam arti, agar tidak dijadikan sebagai profesi. Sehingga orang membekam, kemudian dapat upah, silahkan. Tapi jangan dijadikan sebagai profesi. Sebagaimana keterangan An-Nawawi, dalam hadis itu terdapat isyarat agar kita menghindari ya, pekerjaan yang kurang baik. Nah, kemudian yang dimotivasi oleh Nabi SAW adalah bagian ini. Tingkatkan bagian ini. Yang halal plus. Nah, bagian ini disebutkan dalam hadis Rafi' bin Hadij, riwayat Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW ditanya, pendapatan apakah yang paling thayyib? Yang paling thayyib berarti apa? Paling halal. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Beliau menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah hasil kerja. Yang kedua apa? Keuntungan. Keuntungan jual beli. Baik. Karena secara umum sumber pendapatan manusia hanya dua ini. Pertama adalah dia bekerja di tempat orang lain. Sehingga ini jual jasa. Jual jasa. Dia menjual jasa. Dia menjual jasanya lalu mendapatkan upah. Karena objek transaksi itu kan cuma dua. Objek akad ya, itu cuma dua. Kalau nggak barang, satunya apa? Jasa. Nah, Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah jual jasa. Dia nggak jual barang, tapi jual jasa. Amalur rajul biyadihi. Pekerjaan seseorang dari hasil jerih payahnya, dari hasil kegiatan tangannya, maksudnya dari hasil jerih payah. Sehingga dia jual jasa. Maka di sini dia mendapatkan fee. Dia dapat upah. Ya. Di sini dia dapat upah, fee. Yang kedua adalah keuntungan jual beli, margin jual beli. Berarti di sini yang dijual apa? Barang, objeknya barang. Lalu dia dapat margin. Ya. Kehidupan manusia hanya dua ini. Kalau nggak barang, jasa. Ada yang barang saja, seperti para trader. Ada yang jasa saja, seperti para ajir. Ya. Masih ingat istilah ajir? Ajir adalah para penjual jasa, baik freelancer, maupun karyawan tetap, maupun orang yang ikut jualah. Dulu sudah pernah kita bahas ya tentang kondisi al-ajir. Orang yang menjual jasa, karyawan, pegawai. Nah, dan ada yang gabungan menjual barang dan sekaligus jasa. Akadnya akad istisna. Nah, akadnya akad istisna. Istisna ini objeknya ain dan amal. Ain itu barang, amal itu jasanya. Proses produksi. Baik. Lalu di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang kedua, untuk yang jual beli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bai'in mabrur, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Ada tambahan mabrur. Insyaallah. Sekarang kita akan cari apa sih makna jual beli yang mabrur? Mabrur itu kan, Pak, haji, ini kok jual beli ya? Jual beli mabrur. Yang kita tahu namanya mabrur itu hanya untuk haji. Tapi ini kok ada jual beli mabrur? Apa makna jual beli mabrur? Mabrur itu dari kata bir. Mabrur dari kata bir. Bir artinya apa? Artinya kebaikan. Bir artinya adalah kebaikan. Birrul walidain artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Ya, meskipun nama yang indah ini dipakai untuk menyebut sesuatu yang khobith. Ya, khomer. Dinamai apa? Bir. Masya Allah ya. Ini penyalahgunaan. Ya, nama yang indah digunakan untuk menyebut sesuatu yang khabith, yang jelek, yaitu khamr. Baik, mabrur dari kata bir. Kapan sebuah jual beli disebut sebagai jual beli yang mabrur? Para ulama mengatakan jual beli disebut sebagai jual beli yang mabrur ketika ya, tidak meninggalkan sengketa, tidak meninggalkan masalah. Bahasa kita sama-sama puas. Penjual puas, pembeli puas. Penjual dapat untung, pembeli merasa senang. Itulah jual beli yang mabrur. Makanya bagus ketika ada toko yang dia ngasih motivasi kepada para konsumennya, Anda puas, ceritakan kawan. Anda kecewa, sampaikan kepada kami. Agar nanti diperbaiki. Sehingga ketika orang bertransaksi dan dia merasa puas, merasa senang. Alhamdulillah saya beli ini dan saya merasa senang. Maka berarti dia melakukan jual beli yang tidak meninggalkan masalah. Karena itulah Untuk bisa mendapatkan ini, tidak meninggalkan masalah, syariat mengajarkan prinsip keterbukaan. Terbuka ketika akad. Maksudnya terbuka ketika akad gimana, Pak? Sampaikan apa adanya, jangan sampai ada yang ditutupi. Semakin terbuka, makin bagus. Nah, keterbukaan ketika akad ini diatur dalam hak khiyar. Sehingga orang punya hak untuk berpikir dulu ya. Untuk memeriksa barang, dia berpikir dulu apakah dia nanti jadi akad ataukah tidak. Maka jangan sampai ada yang ditutupi. Nah, nutup-nutupi itu salah satu di antara penyebab keberkahan itu dihilangkan oleh Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat Bukhari, al-bayyani bil khiyar ma lam yaftariqa. Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar majelis. Punya hak khiyar majelis. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar majelis selama mereka belum berpisah. Lalu Nabi SAW memberikan motivasi. Fa'in bayyana, fa'in sadaqa wa bayyana, burikat lahuma fi bay'atihima. Kalau keduanya saling jujur dan saling menjelaskan. Sehingga penjual jujur, pembeli juga jujur. Pembeli jujurnya di mana, Pak? Kalau memang barang ini barang bagus, sampaikan bagus. Ada penjual ya, dia menawarkan barang harganya murah karena dia nggak ngerti harga. Ini berapa? 500 ribu aja nggak apa-apa, Pak. Dia mikir, ini kalau saya bawa ke sana, harganya 5 juta. Penjual ini nggak ngerti. 500 ribu nggak apa-apa, Pak. Saya udah merasa seneng kalau dapat duit 500 ribu. Padahal aslinya itu barang mahal. Kira-kira gimana? Jangan sampai dia tahu. Jangan sampai dia tahu. Baik. Makanya kejadian itu menyebabkan berarti dia nggak terbuka. Penjual, pembelinya nggak terbuka. Penjualnya juga sama. Diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saling terbuka. Penjualnya juga terbuka. Nah, ketika penjual terbuka, maka dia menjelaskan barang saya itu seperti ini, kadarnya kayak gini. Apa janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Burikat lahu fi bayatihim. Maka transaksinya akan diberkahi. Sebaliknya, wa ing katama wa kadzaba. Kalau keduanya saling menutupi dan saling berdusta. Muhikat anhuma barakatu bai'ihima. Maka akan dicabut. Muhikat anhuma. Maka akan dicabut keberkahan dari transaksinya. Sehingga tidak terbuka saat akad. Itu menyebabkan transaksi menjadi tidak berkah. Maka mabrur. Yang ini merupakan sumber keberkahan keuntungan. Kata kuncinya adalah. Transaksi itu dibuat sangat terbuka agar tidak meninggalkan masalah di belakang sehingga sama-sama puas. Minimal adalah memberikan hak khiyar bagi konsumen. Kemarin ada pertanyaan ya. Pak, saya itu jualan HP bekas tapi tak permak jadi baru. Sehingga ketika dijual, ya, disampaikan baru. Anda kalau bekas ya bilang bekas, jangan bilang baru. Tapi kan sudah saya permak jadi baru. Tapi ini kan bekas. Sampaikan bekas. Wah, nanti kalau tahu bekas harganya jadi turun. Ya Anda bertahan saja di harga yang agak mahal kan enggak apa-apa. Berapa ini? Anda bilang misalnya baru. Berapa? 5 juta. Dengan Anda bilang ini bekas tapi sudah saya perbaiki. Harganya 5 juta. Kan tawar-menawar. Dia kalau enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Tetap 5 juta. Sehingga masalah harga kembali kepada kesepakatan. Tapi masalah objek kembali kepada keterbukaan. Sehingga Anda bisa jual dengan harga tertentu sesuai yang Anda inginkan. Kok nggak laku? Ya sudah, nanti barangkali ada orang lain yang mau beli. Maka buat keterbukaan. Berikan khiyar majelis. Silahkan Bapak periksa baik-baik ya. Nanti kalau nggak jadi, nggak apa-apa. Akad seperti ini kalau dilakukan, maka akan mendatangkan keberkahan. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik mabrur, jual beli yang mabrur. Jual beli yang mendatangkan keberkahan. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita bahas. Dan insyaallah untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membaca arti penting harta dalam Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ya, silahkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama gini. Jika misalkan saya memberikan uang kepada ibu saya, misalkan 500 ribu, dan saya berniat memberikan kepada adik saya yang yatim itu 500 ribu, tapi yang 500 ribu buat adik saya itu saya simpan untuk keperluannya. Jadi saya tabung di rekening saya yang berbeda khusus untuk adik saya itu, lantas uang itu terpakai gitu kan untuk kebutuhan ibu saya. Nah itu bagaimana ya Ustaz, apakah diperbolehkan ya dipakai karena niat awalnya untuk adik saya yang yatim itu gitu kan, gitu khawatirnya saya itu nggak amanah gitu kan. Nah yang kedua, jika ada seseorang yang mungkin 15 tahun lalu itu kan dia melamar pekerjaan gitu kan ke suatu yayasan untuk bekerja di jasa marga. Nah waktu itu dia harus membayar contoh uang 900 ribu untuk bisa masuk ke yayasan tersebut gitu kan. Dan sekarang sudah menjadi karyawan jasa marga ya, sudah tidak lewat yayasan lagi gitu kan. Nah bagaimana penghasilannya, apakah halal atau haram? Dan kalau misalkan itu salah, bagaimana cara bertaubatnya? Apakah harus dari keluar dari pekerjaan tersebut atau enggak gitu? Itu baik aja Ustaz yang mau saya sampaikan. Baik. Ya Ustaz, syukran. Taib. Untuk yang pertama, Anda memberikan uang ke ibu Anda senilai 500 ribu, alhamdulillah, diterima oleh ibu dengan baik, dan itu menjadi hak ibu. Selanjutnya, Anda memberikan uang juga ke saudari Anda, atau saudara Anda yang yatim, dengan nilai yang sama, tapi Anda simpan. Nah, ini haknya anak yatim. Kalau sudah menjadi hak anak yatim, berarti dia menjadi harta anak yatim. Dan harta anak yatim itu dijaga oleh walinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Sehingga wali bertanggung jawab untuk menjaga harta itu secara amanah karena ini harta anak yatim. Jika Anda sudah memberikan harta itu kepada saudara Anda yang yatim. Selanjutnya, bagaimana kalau dipakai ibu? Berarti ibu harus minta izin kepada adik Anda tadi. Ya, harus minta izin. Kalau adik Anda mengizinkan, insya Allah tidak masalah. Karena ini harta anak yatim. Dan sikap Anda sudah betul dijaga. Kemudian diberikan sesuai dengan kebutuhannya secara bertahap. Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ مِنْ. Janganlah kalian berikan harta yang dimiliki oleh as-sufaha, oleh orang-orang yang masih bodoh. Ya. Dan makna sufaha adalah orang yang belum dewasa dalam menggunakan harta. Jangan kau berikan kepada mereka. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang harta itu Allah jadikan sebagai penegak kehidupan kalian. Warzukuhum minhu, tapi berikan kepada mereka secukupnya untuk kebutuhan rizki mereka. Kebutuhan nafkah maksudnya ya, sehingga Anda kasih misalnya, ini untuk SPP, keluarkan sekian untuk SPP. Ini untuk kebutuhan makan sebulan, keluarkan sekian untuk makan sebulan. Ini untuk apa lagi? Jajan, berikan. Sehingga dia tidak punya kuasa untuk mengendalikan uang itu, si anak yatim ini. Tapi ketika dia butuh, dia bisa langsung minta. Dia dikasih sesuai dengan kebutuhan. Itulah sikap yang diajarkan oleh Allah dalam rangka untuk menjaga hak anak yatim agar tidak hilang, agar tidak rusak. Sehingga ketika harta itu langsung dikasihkan semuanya, sementara dia nggak ngerti bagaimana cara mengelola harta dengan baik, itu bisa berbahaya. Ya. Nah, dan ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam mampir di sebuah kampung, lalu kampung itu kemudian mereka mau bertamu, ternyata enggak ada satupun yang mau menerima. Dan para ahli tafsir mengatakan ini kampung yang paling pelit di dunia. Sampai akhirnya mereka ketemu apa? Jidaron yuridu ayyan qadda. Ada tembok yang mau roboh. Lalu dibangun oleh Khidir tanpa dibayar, tanpa upah. Kemudian Musa komentar, ya, kenapa kau enggak minta upah? Kenapa kau enggak minta upah dari pekerjaan ini? Akhirnya, dan ini pertanyaan yang ketiga dari Musa, maka Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah titik perpisahan antara aku dengan kamu. Sudah, kita enggak bisa lagi bersatu. Akhirnya Musa berpisah dengan Khidir. Nabi SAW berkomentar, andaikan Musa bersabar, maka akan banyak kejadian-kejadian yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Khidir. Kemudian Khidir mengatakan, fa'ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma salihah. Tembok yang aku bangun itu adalah tembok milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Dan di bawahnya ada kanzul lahumu, ada harta anak itu. Sehingga Allah jaga harta anak yatim. Ya, tidak Allah tampakkan harta itu dan Allah jaga di bawah tembok, ya, di balik tembok sehingga enggak kelihatan orang. Agar nanti bisa dimanfaatkan oleh orang ini ketika dia dewasa. Dan cara penjagaan Allah adalah dengan Allah hadirkan Khidir alaihissalam. Maka harta anak yatim itu tidak diberikan semuanya, tapi dijaga kemudian diberikan sebagian-sebagian untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya melamar kerja lalu membayar sogok ya ini ke sebuah yayasan untuk dijadikan sebagai perantara agar bisa bekerja di sebuah instansi, tadi disebutkan jasa marga. Ya, sogok hukumnya dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang nyogok dan yang dikasih sogok. Sehingga nyogok hukumnya perbuatan dosa yang mendapatkan laknat. Waliyadzu billah. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Jika sudah terlanjur, ya itu beda lagi ceritanya. Itu kan dosa masa silam. Kewajiban yang bersangkutan bertobat. Kewajiban yang bersangkutan bertobat kepada Allah. Selanjutnya, apakah dia wajib untuk resign? Jawabannya adalah, jika dia mendapatkan gaji karena kerjanya yang profesional, karena dia sudah bekerja dan kerjanya profesional, maka dia nggak perlu resign. Silahkan Anda bertahan di situ, selama unit pekerjaan Anda adalah halal dan layanannya halal. Dan bekerja dengan baik sehingga Anda berhak dapat gaji. Sedangkan dosa sogok di masa silam, Anda dituntut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya. Baik, silakan. Silakan. Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya. Saya mau menanya tentang masalah syirkah, Ustaz. Jadi misalkan si A itu melakukan syirkah dengan si B. Tapi si A sama si B itu tidak pernah bertemu langsung, tidak pernah berkomunikasi langsung, karena syirkahnya ini dilakukan atas saran dan masukan dari si C. Di mana sebelumnya si C ini juga syirkah dengan si B juga. Nah, apakah sah syirkah semacam ini karena si A dengan si B tidak pernah berkomunikasi secara langsung, pada saat transfer uang modalnya itu juga melalui rekening dari si C yang ngasih saran itu. Yang mengelola usaha siapa? Yang mengelola usaha si B. B. Nah, si C juga ikut sirkah dengan si B juga, tapi terpisah. Jadi waktu itu kerjasamanya itu kan pengadaan sirku. Jadi sebelumnya si C itu sudah sirkah dengan si B karena mungkin mau mengembangkan lagi, mengajak saya ceritanya untuk melakukan itu juga, ikut-ikut di situ juga. Baik. Cukup Ibu. Nah, sudah setelah itu jadi gini, nah berjalannya waktu ternyata Awal-awal itu lancar, tapi kemudian di belakangan itu, ke alasannya informasi yang saya dapat itu katanya kan tagihan tidak cair dari vendor, jadi beberapa pengiriman tidak cair, sehingga sampai sekarang nasib uang itu tidak jelas lah gitu kan. Saya konfirmasi ke si C, karena saya hanya bisa komunikasi dengan si C, saya tidak mengenal secara langsung dengan si B. Itu katanya memang ruwet lah antara vendor sama si B itu yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena kedekatan si A dengan si C yang sudah seperti saudara, dan si C merasa tidak enak karena awalnya dulu dia mengajak, dia menyarankan, si C itu berjanji ke si A kalau misalnya nanti suatu saat dia menerima proyek-proyek lagi, dia akan kayak mengganti rugi lah. Saya tidak tahu itu, saya sudah bilang kalau saya tidak ada hutang atau apa sama kamu, tapi dia berjanji hanya akan mengganti rugi jika suatu saat dia sudah memiliki uang, karena merasa tidak enak lah. Jika memang nanti si C betul-betul mau mengganti, apakah si A boleh menerima ya, Us? Baik. Yang ya. Tidak amanah vendornya atau B? Menurut informasi dari si C itu, sudah dibayar sama vendor. Menurut informasi dari si C gitu. Cuma memang si B-nya itu yang tidak jelas gitu, Ustaz. Baik. Ya, sama satu lagi Ustaz, terkait yang dulu masalah ayat-ayat Al-Quran itu, Ustaz. Jadi kalau misalkan di rumah itu kan banyak sekali tuh, kayak misalkan kertas undangan atau tugas dari anak-anak sekolah, kebetulan yang sekolah di Islam itu kan setiap pemberitahuan atau tugas itu kan banyak tuh tulisan-tulisan, entah kadang ayat-ayat Al-Quran atau hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bagaimana cara kita, ini ya, karena kan di rumah sudah numpuk sekali tuh, Us. Apa kita harus buang begitu saja atau gimana? Saya tuh masih bingung cara menghilangkan itu gimana, karena di rumah juga tidak ada manfaatnya, Ustaz. Baik. Iya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bukan syarat dalam transaksi syirkah harus terjadi pertemuan antara syarik dengan syarik yang lain. Bukan syarat. Sehingga sah-sah saja kita ikut nebeng dalam usaha orang, sementara kita nggak pernah ketemu dengan orang itu. Antara sahibul mal, pemilik modal, dengan mudorib, nggak pernah ketemu, sah-sah saja boleh. Sehingga misalnya sahibul mal cuma transfer ke mudorib, silakan tolong jalanin. Diperbolehkan. Dan seperti contoh fintech ya, dalam skema fintech, perusahaan fintech dia merekomendasikan sebuah UKM yang punya proyek tertentu butuh dana sekian, lalu dia diunggah di web fintech tersebut, mengajak kepada masyarakat melakukan crowdfunding, penarikan modal dari mereka. Masyarakat nggak pernah ngerti siapa pemilik UKM ini, masyarakat juga nggak pernah tahu bagaimana kerja UKM ini. Tapi dia percaya sama fintech. Akhirnya dia pun, mereka pun berani untuk memberikan dananya guna pelaksanaan proyek tadi. Sehingga percayanya di perusahaan fintechnya, bukan di UKM-nya. Lalu perusahaan fintech menyalurkan dana itu ke UKM yang butuh modal. Kemudian ketika dapat untung, dilakukan pembagian hasil sesuai yang disepakati. Nah, seperti ini hukumnya diperbolehkan karena bukan syarat dalam transaksi mudoroba, musyaroka maupun yang lainnya terjadi pertemuan. Demikian pula dalam jual beli saham ya. Ketika ada perusahaan go public lalu dia jual saham, kemudian kita beli saham itu. Kita nggak pernah ketemu pihak manajemen perusahaan. Tapi boleh nggak ini? Hukumnya boleh, boleh. Karena bukan syarat dalam kegiatan musyaroka maupun mudoroba, harus terjadi pertemuan antara mudorib dengan sahibul mal, antara satu syarik dengan syarik yang lain, antara satu anggota syirkah dengan anggota syirkah yang lain. Bukan syarat. Selanjutnya, ketika terjadi masalah, maka kembali kepada siapa yang tidak amanah. Ternyata B yang tidak amanah. Baik, B yang selalu dikejar. Nah, kalau dalam proses tadi, antara A dengan C, Anda dengan C merasa nggak ada masalah, C baik-baik saja, dan dia merekomendasikan B karena menurut C baik-baik saja, sehingga C bukan orang yang gampangan merekomendasikan unit usaha milik orang kecuali setelah dia pelajari dengan baik dan dia pastikan insya Allah nggak ada masalah. Nah, ketika saya sudah melakukan seperti itu dan betul sebenarnya nggak ada masalah, cuman kadang sekali waktu roto oleng ya, karena roto oleng ya masalah juga. Ternyata bermasalah. Apakah saya bertanggung jawab? Wallahu a'lam. Jika saya tidak teledor dalam masalah ini, insya Allah saya tidak bertanggung jawab. Karena dia sudah mengupayakan dengan baik, ternyata ada musibah, ada fraud yang terjadi pada B. Karena itu, wallahu a'lam, yang kami pahami, saya tidak bertanggung jawab, tidak berkewajiban ya untuk mengembalikan kepada Anda. Tapi dia harus menagih ke B, karena status C yang merekomendasikan ini punya tanggung jawab moral untuk menjamin bahwasanya posisinya B adalah orang baik. Jika C dapat info sebenarnya sudah dibayar oleh vendor, ya sampaikan ke B. Lewis dibayar kok, ndang bagi hasil. Nah, kok B mengingkari, berarti C harus bisa mendatangkan bukti. Kira-kira apa yang bisa menjadikan dia sebagai penguat bahwasanya vendor itu sudah bayar. Wallahu a'lam. Selanjutnya terkait ayat-ayat Al-Quran ya, yang berserakan, termasuk diantaranya adalah, coba kita bukakan, termasuk misalnya ada beberapa tulisan Al-Quran atau basmalah, nama-nama Allah. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya? Amankan sebaik mungkin ya. Ya semacam ini. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayusafira bil Qur'ani ila ardil adu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk safar ke negeri kafir dengan membawa Al-Qur'an. Dan negeri kafir di sini adalah negeri musuh yang dia bisa saja akan merusak Al-Qur'an itu jika muslim ini Al-Qur'annya dirampas oleh orang kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Karena itu para ulama mereka menekankan kalau ketemu lafzul jalalah atau Al-Qur'an bekas atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, baik di undangan, di kertas akikah, lalu di mana lagi? Di bukunya anak-anak yang sudah enggak kepake, kadang dia nulis bismillah. Mohon orang tua ya, mohon Anda amankan semua itu. Karena nanti diamankan jadi terlalu banyak. Anda bisa sobek bagian bismillahnya saja. Sobek, amankan. Jadi mungkin bisa disediakan tempat khusus ya. Untuk menampung ayat-ayat Quran. Atau lafad basmalah. Atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Yang ada di kartu undangan. Di kertas akikah. Di mana lagi. Atau tulisan anak. Yang sudah enggak kepake. Anda gunting bagian itu. Sobek bagian itu. Amankan. Kemudian kumpulkan. Selanjutnya diapakan? Ulama berbeda pendapat, mushaf yang bekas ini diapakan? Pendapat pertama, Al-Quran bekas dikubur di tempat yang terhormat dan tidak diinjak orang. Sehingga tidak dibakar, tidak dibuat bubur, tapi langsung dikubur. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Demikian pula pendapat sebagian ulama Hambali. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dalam majmu' fatwa. Beliau menyebutkan bahwasanya al-mushaf al-atiq, mushaf yang sudah tua, walladhi taharraqa wa sara bahithan la yantafi'u bihi bil qira'ah fihi, dan mushaf yang sudah sobek sehingga menjadi benda yang tidak bisa lagi dibaca. Fa innahu yudfanu fi makanin yusanu fihi, maka dia dimakamkan, dikuburkan, bukan dimakamkan ya, dikuburkan di tempat yang terhormat sehingga tidak terinjak, tidak kena sampah, tidak kena kotoran, tapi ditaruh di tempat yang terhormat. Ada juga yang mengatakan bahwa mushaf yang tidak dimanfaatkan itu dibakar. Kemudian abunya, ya, setelah jadi abu, abunya dikubur. Sehingga lebih mampet, ya, lebih kecil. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Dalilnya adalah praktek Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau menyatukan mushaf dalam satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, agar tidak terjadi potensi sengketa, Utsman radhiyallahu anhu meminta kepada para sahabat yang punya mushaf, kumpulkan. Termasuk yang diambil adalah mushafnya Ubay bin Ka'ab, mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya sahabat ini, sahabat, dikumpulkan semuanya. Lalu oleh Utsman, mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan mushaf Al-Imam, mushaf Utsmani, semuanya dibakar. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin ayyuhraq. Dan beliau perintahkan semua mushaf selain Al-Quran yang dimiliki oleh Utsman untuk dibakar. Agar disatukan, sehingga tidak terjadi potensi konflik karena ada perbedaan qiraah. Dan di sini riwayat Bukhari, kata Mus'ab, Mus'ab bin Sa'ad, adraktun nasa mutawafirina hina haraka Utsman al-masahif, fa'ajabahum dhalika lam yunkir dhalika minhum ahad. Aku melihat banyak orang berkumpul ketika Utsman membakar mushaf-mushaf itu. Mereka merasa terheran, tapi tidak ada satupun yang mengingkari. Dan ini praktik Khulafaur Rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan Utsman termasuk Khulafaur Rasyidin. Sehingga beliau didahulukan dibandingkan sahabat yang bukan Khulafaur Rasyidin. Suwaid bin Ghaflah menceritakan bahwa ketika Ali melihat Utsman membakar mushaf selain mushaf Al-Imam, mushaf Al-Imam itu ya mushaf Utsmani itu, Ali mengatakan, "Lau lam yasna'hu huwa lasana'tuhu ana." Andaikan Utsman enggak melaksanakan itu, nanti aku yang akan melaksanakannya. Sehingga dia menunjukkan bahwa membakar mushaf di sini bukan penghinaan, tapi dalam rangka untuk mengamankan lafzul jalalah, nama-nama Allah, kalimat-kalimat tayyibah. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup insyaAllah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya nazar, seandainya saya lulus, saya bernazar mau naik sepeda ke Solo atau Surabaya. Apakah nazar ini tersebut wajib dilaksanakan? Dan apakah nazar tersebut tergolong nadar ketaatan atau bukan? Syukran. Masya Allah ya. Nadar sepedaan ke Solo atau Surabaya. Nah. Nadar sepedaan ke Jogja, Surabaya. 400 kilo ya. Nadar sepedaan, sepedaan itu kan perkara yang mubah saja ya. Nadar itu ada tiga ya. Pertama, nadar taat. Kedua, nadar maksiat. Yang ketiga, nadar mubah. Nadar taat, contohnya nadar untuk sholat, nadar untuk puasa sunnah, dan seterusnya. Nadar taat adalah nadar untuk melakukan amal perbuatan ketaatan yang tidak wajib. Nadar sholat sunnah, nadar i'tikaf, nadar puasa sunnah, nadar sedekah, dan seterusnya. Dan nadar taat ini wajib untuk dilaksanakan. Nabi SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah fal yuti'hu." Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, wajib dia taati, wajib dia laksanakan. Yang kedua, nadar maksiat. Nadar maksiat haram untuk dilaksanakan. Saya bernadar kalau nanti saya sembuh, saya akan minum khamr. Tidak boleh. Saya bernadar kalau nanti saya sembuh, saya akan nyembelih kambing di kuburan. Tidak boleh. Ya, ini bisa nadar kesyirikan. Atau saya bernadar nanti kalau saya sembuh, saya akan, misalnya ibu-ibu ya, saya nadar nanti kalau sembuh saya tak gundul rambutku. Oh, tidak boleh. Ya, wanita gundul rambut. Ya. Atau semisal dengan itu. Nah, kadang ada orang yang dia bernadar, tapi nadarnya nadar yang tidak benar. Ya. Nanti kalau saya berhasil, saya bernadar, kamu tidak bakalan tak sapa. Wah. Kamu nanti akan saya tindas. Nadar mau mendolimi orang lain. Tidak boleh seperti ini. Tayyib. Nah, untuk nazar tidak taat seperti ini ya. Nazar maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si." Siapa yang menazar untuk durhaka kepada Allah, jangan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah nazar mubah. Nazar mau makan, nazar sepedaan. Nanti kalau saya sembuh saya bernazar mau makan bakso. Kalau saya sembuh saya nazar mau sepedaan dari Jogja sampai Solo. Ini nazar mubah. Dan ulama sepakat nazar mubah tidak wajib dilaksanakan. Ibnu Qudamah mengatakan nazar mubah seperti pakai baju, menunggangi tunggangan, naik tunggangan, termasuk menceraikan istri dengan cara yang mubah. Fahada yatakhayyarun nadhir fihi baina fi'lihi. Fayabirru bidzalika insya'a taraka wa insya'a taraka wa 'alaihi kafaratu yamin. Untuk nazar mubah, maka orang yang bernazar punya hak pilih. Mau dia lakukan silahkan, mau dia tinggalkan juga silahkan, tapi dia wajib untuk membayar kafarah sumpah. Ya. Karena ada sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, "La nadhara illa fi mabtagha bihi wajhallah." Tidak ada nazar kecuali untuk kegiatan di mana pelakunya mencari wajah Allah. Artinya untuk kegiatan ketaatan. Nah, sehingga untuk nazar seperti ini, mau sepedaan ke Surabaya atau ke Solo, kalau sekiranya Bapak merasa keberatan, sudahlah saya batalkan saja, silahkan. Dan nanti digantikan dengan bayar kafaroh menurut pendapat Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali. Dan ini adalah pendapat Hambali bahwa orang yang nazar mubah, ketika dia tidak melaksanakannya maka wajib bayar kafaroh. Tapi ada pendapat yang lain, orang yang nazar mubah dan tidak melaksanakannya, maka dia tidak perlu bayar kafaroh. Namun sebagai kehati-hatian silahkan Anda bayar kafaroh. Kafarohnya sama seperti kafaroh sumpah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.